Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Ngileres nggih. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa idza yusla 'alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrohum marrotaini bima sobaru wa yadra'una bilhasanatis sayyata wa mimma rozakunahum yunfikun. Walakot wassolna lan teman-teman was gawe sambungan ingsun. Maknanya gawe sambungan ay bayanna tegese was nerangno ingsun. Alat sambung antarane hak niku maknanya bayinah lahum kedui ahli kitab alqaula ing kaul maknane alqaula ing bacaan Quran ayil Quran atiksi Quran la'allahum menawa-menawa ta supaya sapa ahli kitab ya tadzakkaruna gelem eling sapa ahli kitab ya ta'iduna tegese gelem eling sapa ahli kitab fayu'minuna mongko dadi sebab iman sapa ahli kitab walaqad wasalna lan teman-teman nyambung ingsun dadi wasola yasilu wusulan muwasalah niku maknane sambung carane nyambung bayan nate kese ngekei penjelasan ingsun lahum maring ahli kitab alqaula ing Quran sing diwaca la'allahum namana ahli kitab ya tadzakkaruna iku gelem eling sapa ahli kitab ya ta'izuna nate kese gelem nampa mawidho sapa ahli kitab fayu'minuna moko gelem iman sapa ahli kitab alladzina rupane wong akeh atena kang paring ingsun bunging alladzina alkitab ing kitab ming kopi sanging sedurunge Qur'an il Qur'ani tegese sedurunge Qur'an hum ta'i alladzina atena hum kitab bihi lan Qur'an yu'minu na iku gelem padha iman sapa ahli kitab aidan kan mana nazalat umuran apa ikila ayat fi jama'atin dalam kelompok aslamu kang padha Islam sapa jamaah minal yahudi sangking yahudi ka Abdillah bin Salam ka dene Abdul bin Salam wa khairi lan yani Abdul bin Salam wa minan nasara lan sangge wong nasrani ka dimu kang teko sapa wong nasara nal habasyah tisane habasyah ya jane iki nak manani Ethiopia jare habasyah sani kene napa napa Ethiopia wa minas syami lan sangge syam wa idza yusla lan alikane den waca alihi ing atase ahli kitab apa Al-Qur'an Al-Qur'an wa idza yusla lan alikane den waca apa Qur'an alihi ing atase ahli kitab Al-Qur'an iki sing diwaca apa Qur'an qalu padha ngundikan sapa ahli kitab aman nabi iman ingsun bihi kelawan Qur'an inna usatamne Qur'an iku al-haqqu iku kau sing hak mirabbina sanging pangeran kita inna usatamne kita punana kita, kita mingko bi sang sedurunge iki iku muslimina iku Islam kabeh manane wahidina tegese nglakoni tauhid kabeh ulaika temu kono-kono kabeh wong ahli kitab sing akhire iman di Qur'an yuk tau nabi den paringi sapa ulaika ajrohum ing ganjarane ulaika marrotaini kelawan bebel loro di imanihim kelawan imane ahli kitab iman bil kitabene kelawan kitab loro yen tenan Taurat di Qur'an atau Injil di Qur'an bima sobaru sebab oleh ngelakoni sabar sapa ahli kitab ae bisobri tegese kelawan oleh nyabari ini ahli kitab alal amal yang atas yang ngelakoni bima kan alkitab kitab loro wae misalnya di Taurat di Qur'an atau Injil di Qur'an ciri utama wong apik menawa wae dro unalan padha nyusuli sapa wong akeh yatfauna tegese nyusuli nolak maknane nyusuli bil hasanati kan ngamal apik nyusuli asayata ngamal elek nak bareng ngamal elek nang disusuli ngamal apik minhum sami ahli kitab ora kok apik terus mustahil ya menungso apik terus mustahil ben apik ae terus yo nang cepet-cepet nglakoni apik wa mimalan sing perkara rusak nahum kang reseni ing sing ahli kitab ya dadi ciri utama istighfar niku wa mimar rusak nahum lan barang sing tak resikeni yun fiku nang lakoni infak sapa ahli kitab ya tasaddaku nang sik gelem sedekah sapa ahli kitab buat ini kalau terangno ya, ini Imam Suyuti ini bener banget ya. Jadi ketika beliau terangno, ya, ngendikane pangeran, ini rumokno ya. Ngendikane pangeran itu wasola, wasola itu nyambung, nyambung itu ya nyambung. Umpama fisik ya kados tampar, nanti ini jenenge sambungan. Ya utawi mata rantai sanat, ini jenenge sambungan. Paham ya? Ini jenenge apa? Sambungan. Kemudian Imam Suyuti nerangno sambungan barang hak niku dimulai dari bayanna. Itu penjelasan. Jadi orang ana nabi kecuali beliau itu punya kemampuan menjelaskan secara baik. Sampai tiang-tiang kafir sing pun puluhan tahun kafir niku gara-gara penjelasane Kanjeng Nabi dadi mukmin. Ini sing disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu sapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhara. Ini rungokno tenan. Dawuhe Kanjeng Nabi dalam proses itu riyen masyhur sekali. Ini rungokno tenan. Ben sampean eling. Nek ulama itu beda mek tukang pidato. Tukang pidato pokoke ngrameni Islam wis. Nek ulama niku mboten. Ulama itu gak ada bayina. Bayina itu barang sing begitu jelas. Welo-welo coro akal. Ini ku jenengin apa? Bayina. Misalnya ngeten. Alam itu sing gawe sopo. Ya pokoknya sing gawe ya sing gawe. Sing gawe sopo ya pokoknya sing gawe. Jenengin kholik. Kholik itu sing apa? Gawe. Kemudian sing gawe ini menurut Islam jenengin Allah. Allah itu kholiku kulisein. That sing gawe. Terus ada orang-orang yang membantah zaman riyen. Jangan-jangan tidak Allah yang bikin itu zat lain. Yus pokoknya zat lain atau siapa agar sing gawe jenenge Allah. Jenenge Allah ku sangka kata al-ilah. Al-ilah ditakhfif cara bahasa Arab jenenge napa? Allah. Pokoknya sing gawe kudu pangeran. Wes, terus ada pertanyaan lagi. Jangan-jangan enggak ada yang gawe, enggak ada yang bikin, tahu-tahu ada. Ya nah, tahu-tahu ada nama sebab kayak do goblok bareng yaiku ana wujud tanpa napa sebab. Sebab itu Quran mengajari kita, awal dari kita meyakini alam ini ada yang bikin, itu pangeran nak nyindir ngomong ngeten tok. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa sebab? Pasti kita akan mengatakan al adam la yakhluq, sesuatu yang enggak ada enggak mungkin jadi sebab. Misalnya gini, sebelum alam ini tidak ada apa-apa. Oke, kita sepakat sebelum alam ini tidak ada apa-apa. Kemudian ada alam. Penyebabnya adalah tidak ada, itu kan gendeng bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kok jadi sebab bagi sesuatu yang ada. Sebab itu dengan penjelasan ulama am khuliqu min ghairi syai'in dijelaskan al adam la yakhluq, bahwa sesuatu yang tidak ada tidak mungkin jadi sebab. Nah, ngono sing dadi sebab wujude alam kudu barang sing maujud. Sing maujud mesti wajib namung Allah. Mulane Allah sifate wajibil wujud. Zat sing wajib wujud. Zat sing cara akal kudu wujud. Darane napa? Wajibil wujud. Karena enggak mungkin ada teori sebelum alam enggak ada apa-apa, kemudian enggak ada apa-apa ini menjadi sebab wujudnya apa-apa, kan aneh. Sesuatu yang enggak ada menjadi sebab. Lah itu namanya muwasalah. Sehingga lewat penjelasan ulama macam-macam terus jadilah kita mukmin. Nak ngono sambunge wong mukmin mulai nabi nganti saiki baru kaya ulama. Mulane ana wong tawasul mbek nabi ra mandi, nak tawasul mbek ulama malah mandi. Kadang mergo nyebut nabi ku sombong mau nyebut ulama. Mulane nabi malah ra seneng, wong kok sombong. Jadi kadang ulama niku maslahate disebut. Senajan tuh induke Kanjeng. Tak warai tawasul. Kulo niku akhire iso toreko, cuma ra bakat mawon. Kulo niku gak ada sanad kadang. Bapak kulo niku sangat-sangat sadiliah. Tapi sadiliah bapak ge kados kulo ngene iki boten terus wiridan terus iki. Ini tak contohno, contoh kecil. Dalam ilmu toreko sing masyhur mulai zaman toreko sing awal, sing kula. Niku ada pepatah ngeten, kula ge sering dikandani Habib-habib sing alim-alim kan do sering ngaos kula ge ngaos beliau. Kula niku kanca komunitas alim, dadi dekne ngaos teng Said Muhammad, teng Said Umar Hafid. Beliau-beliau ngaji kula ge ngaji. Cara sampean alim ngeten ge kula purun barter. Tapi berhubung boten ge terpaksa boten. Niki biasa kula maca Bukhari riyen terus dekne sing maca ge gentenan. Podo lanyai maksudnya orang macet makno barang ini buat serempet lah. Konsultasi ilmu kok nusin macet barang ini. Nah ini ku kalau terang nomali. Muasolah ini ku maknane napa penjelasan. mergo liwat penjelasan iku dadi roh. Mulane nek ngene tarekah niku guru ku penting banget disebut laulal ulama lama arafnal anbiya. Walau la murabbi lama arafna rabbi. Ya kalau tenange. Walau la murabbi umpama ora ana wong sing didik aku. Murabbi saka kata tarbiyah. Umpama ora ana wong sing didik aku carane menemukan salat, carane menemukan Tuhan, carane aku maca tasbih. Lama arafna rabbi. Mesti aku ora roh pengiranku. Walau lal ulama lama arafnal anbiya. Umpama ora ana ulama sing nerangno nabiku sapa, mukjizate nabiku piye, kenapa nabi pasti benar, kenapa nabiku maksum. Laulal ulama lama arafnal anbiya. Umpama ora ana ulama kita pun ndak kenal nah. Lah saiki wong do sombong, mau tawasul be ulama perkara aku wis kenal nabi. Lho bareng tok nabi sombong pisan, mau aku tawasul be nabi piye makhluk langsung Allah. Tawasul dibedakno. Lah iku wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh wong goblok nganti ngono iku model opo? Lho soal kira seneng tawasul gak apa-apa tapi ora usah bid'ahno ngene lho. Allah iku duwe adat. Allah iku zat sing qadim. Barang qadim ora tersentuh barang hadis. Sehingga kita iku roe Allah ya lewat nabi, mergo nabi iku makhluk, kelebihane makhluk tersentuh sehingga kita tahu Allah lewat Kanjeng Nabi wis ra ono sih. Kowe roh tafsir Jalalain ya mergo ngaji aku. Kowe ra seneng aku lah, tapi kalah takdir. Kowe ra iso langsung sowan nabi, Kanjeng Nabi, kulo pokoke nyesep ilmune jenengan, ora butuh liyane. Kira aku jare sapa? Jare Gus Bale, kok angel kan. Kowe kok roh nak tafsir sing bener tafsir Jalalain, kowe jare sapa? Wong aku ora tau mulang Jalalain dari Kanjeng Nabi. Ora kowe. Mulane ning dunia tasawuf ana dunia ngeten, tapi kira aku kudu percaya. Nah, aku percaya, kowe ora percaya lah. Mancen wong bodho seneng ora percaya. Iki ora apa urusan demokratis. Ana murid iku telu. Niki ceritane bapak kula. Mboten kula ya arah kitabe, tapi kula percaya. Bapak kula niku tiyange seneng guyon. Jadi ana murid telu sing sitok iku diguyoni ngene Mbak Guru. Cung. Kowe sampeyan nak kecemplung segara, iku eling aku. Nggih Pak Guru. Sing loro bareng tiga murid iki padha-padha kerem. Sing sitok eling gurune sesuai sarane. Sing loro iku gak langsung eling Allah. Sing eling gurune iku selamat. Sing eling Allah iku gak. Anu unik dalam dunia tarekat ini. Ketika sing eling gurune selamat itu tak kok. Bantah-bantah sampai kelar iku sampai mati aja bantah-bantah. Kok eling guru murtad sirik makhluk guru. Nah aku eling langsung Allah. Tapi jare Pak Guru kok eling dene. Di situ wis padha goblok kok. Wah, sita aku selamat. Bareng selamat sing loro iku akhirnya dislamet to Pak Guru. Tak kok. Bareng tiga-tigane selamat sing sita selamat asli maksudnya gak kelem. Sing loro iku selamat itu selamat. Terus sing loro iku ngomong ngene. Kowe mau pas sampe kerem eling sapa? Nggih eling Allah. Kenapa ora eling aku? Mergi jenengan makhluk. Ya eling Allah aku apa, tapi mergo kowe sombong. Kowe padu mak mau eling aku eling Allah nang sila. Kowe ora apa kok sapa? Nggih king jeneng. Lah iya eling Allah mergo sombong. Jadi memang kita ini ya seperti itu, Bang. Nah, makanya kita tengah-tengah Andis Kurli wali wali. Iku hebatnya pangeran. Pangeran wis hebate ngono Andis Kurli wali wali. Kowe ya syukur be aku, ya syukur be wong tuamu. Wawune wawu atok nganggo wawu. Ora mbok arani sirik. Bagaimana mungkin orang tua disejajarkan sama Allah? Ya yatiku anis kurli, orang buat hukumnya murtad. Gimana ini Quran ngajak orang syirik? Bagaimana mungkin Allah disejajarkan sama? Tidak bisa, kamu wujud itu kan orang tua. Masa orang tuamu rajilas, ya kue-kue kan rajilas. Tapi anak wujud itu mergo kue. Saya ingin anak sujudnya ditompok pangeran. Sebabnya sujud, pertama mergo wujud. Wong nganti sholat itu sebab dasarnya mergo wujud, gara-gara wujud dia sholat. Kemudian dia wujud karena kehendak Allah. Dua, karena ditegir lewat bapak sampeyan. Sehingga nek wong tuamu caiki mlebu swarga gak iso kowe gak katut, kudu melok. Asal kowe setuju sujude lho, kecuali kita tau ngarang. Sehingga dalam ilmu thariqah itu guru itu luar biasa. Nah, akhirnya tepakan sing guru ra bener terus kok pangeran dhewe. Lah iku klirune mursyide nak niku. Mergo masyhur laulal ulama lama arofnal ambia walolal murabbi lama arofna robbi. Tapi aja terus kowe darani sirik to murtad yo ora ya biasa. Kulo nak donga yo nyebut Allah ora nyebut guru. Tapi teng ati kulo tahu bahwa kita tahu itu lewat sehingga etika kita kalau mau berdoa ya ila khatirati ila khatri sampai guru-guru kita kita sebut semua baru dungane pangeran. Ini karena prosedur adab. Tapi zaman saya kira ana wong alim ngeten iki, wae sirik, tawasul sirik, nyebut guru makhluk sirik, bid'ah. Repot. Lah sing dituduh bid'ah ya ora iso nerangno, sing nuduh ya ora iso nerangno. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padha bodhone bantah-bantahan ramene ora karuan. Nang Quran iku biasa ana kata-kata andis gurli. Coba canakan ahli nahwu, wawu itu limut lakin jam'i. Kenapa Allah disetingkatkan orang tua atau orang tua disetingkatkan? Di Quran itu biasa Allah ngakui Muhammad kamu itu bisa hebat begini jadi orang hebat karena pertolongan saya. Walladzi ayyadaka binasrihi terus ana ayat wabil mukminin. Muhammad kamu bisa gini karena pertolongan Allah wabil mukminin dan kamu ditolong orang mukmin yaitu orang Ansor dalam konteks ini. Kok pangeran Rabu arani sirik gimana ini? Allah disejajarkan mukmin. Quran lho niki mboten karangane kitab Imam Ghazali, Imam Ghazali cek salahno. Istilah Allah teng Nabi Muhammad ngelingno nek mate huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mukmin. Aniskurli wa. Meskipun aku yo ora seneng kowe amen mate kaya aku nek donga yo ora seneng kulo. Risi kulo maksude wong ramene tok. Tapi kowe tak elingno. Uang itu so sambung kanjeng Nabi barokai bayina. Bayina itu yang terangno sahabat, terangno ning tabiin, tabiin terangno tabiin nganti dok kulo. Kulo terangno sampai ya. Lah bersama ini macet tora kurang roh. Apa ilmu berhenti di sini apa ndak ada? Nah, dewe Mbah Mono alamate kiai manfaat nanti murid alim. Aku cara ora di murid alim yo isin gak dadi kiai. Lan untung aku di murid alim. Kok nak ora yo sini-sini wong. Imam Haromen di murid Imam Ghazali. Zakaria Al-Ansari di murid Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami di murid Fathul Mu'in sing aran Fathul Mu'in Zainuddin napa? Mergo ilmu iku kudu sambung. Ya wis disebut lam yakunil ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lah bayyinah iku diterangno ulama. Nggih ngeten misale contoh. Riyen tiyang Yunani iku nak ndarani Tuhan tu logos. Logos tu log itu logika. Sehingga Tuhan tu kayak sifat, bukan kayak ya memang sifat menurut mereka. Rungokno ya. Berhubung Tuhan itu lahut nasut, logos itu sifat, butuh bersemayam. Itu beratus-ratus tahun orang berpikir kalau Tuhan itu logos. Sehingga dalam ilmu filsafat yang namanya Tuhan itu akal awal, akal logika. Akal itu apa? Logika. Mulai disebut metodologi, sosiologi, apa-apa pokoknya berlok-lok itu maknanya akal. Ketika orang-orang Italia, orang-orang Persia tertanam pikiran orang Yunani, ketika ada Yesus, ada Isa dianggap wadai Tuhan. Karena Tuhan itu sifat bersemayam di dirinya Isa. Kemudian ulama menjelaskan mulai Rasulullah, sayyidul ulama tentu Rasulullah. Biasa Sayyid Muhammad dalam karangnya ngendikan Rasulullah itu sayyidul ulama wa sayyidul uqola. Kemudian Rasulullah menjelaskan yang namanya sifat itu tidak bisa berdiri tanpa zat. Kok aneh, ono sifat kok ora ono apa? Nak jenenge sifat itu kudu nemplek. Zat. Wong sifat itu maknanya sifatul mausuf, sifatnya zat. Akhirnya ulama mentradisikan. Kowe nak kenal Allah siji kowe kudu daran Allah iku zat. Mulane kita mulai cilik diarani Allah iku sapa? Allah iku zat. Zat sing wajib wujud. Ora apa Allah iku sifat. Mergo nak sifat resikone kok Allah gentayangan perkara ni sifat goleki. Paham? Iku ulama. Akhirnya nerangno jlimet kene ra iso sok anggar cacilek kon ngapal lo wujud kita bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi. Wis diterangno qiyamuhu sing jenenge pangeran yo wani berdiri sendiri. Pangeran sing golek ada, pangeran sing golek ndak, golek panggonan. Panggonane teko terlambat misalnya. Kan aneh. Sehingga wong Islam tertanam Allah iku ndak. Setiap mulai cili terang nak wujud hitam bakok mukhalafatul hawadisi. Wes, terus mulai rada iso ngaji diterang ora sekedar wujud apa wajibil wujud sing diarani wajib piye malaya tasawwaru fil akli adamuhu akal ndak membayangkan ndak ada kowe iso bayangno alam ni tanpa yang gawe kan gak iso tetep diarani alam ono sing gawe lah sing gawe kudune wajibil wujud wujudnya harus wajib. Lewat penjelasan ulama begini terus wong Islam kabeh iman ku nyaman. Ana sing ngalami nyuwun sewu proses kristenisasi butuh kei dhuwit, butuh kei sarimi, tetep ra iso dekne di logika liyane Allah sing pangeran. Entekno oleh murid ning Amerika ning Kanada. Entekno percontohan bahwa negara non muslim lebih makmur ketimbang negara Islam. Negara Islam Syria konflik, Ethiopia kelaparan. Mbok wong ngakoni percontohan negara makmur iku Eropa, tetep kon kafir ora gelem. Perkarane akale wong Islam ngerti nek logika sing bener iku la ilaha illallah. Iku barokah sapa jajak? Barokah ulama. Paham ya? Mulane wong iku kon regani laulal ulama, lama arafnal anbiya. Walaulal murabbi, lama arafna rabbi. Paham ya maksudnya? Ora kok sampean saiki regani kula tenan ora perlu, kula wis wong ikhlas. Tapi sampean kudu ngerti, logika-logika iki ngerti. Mulane ana Anis Kurli wali wali. Huwallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mukminin. Muhammad piye ditulung Allah lan ditulung wong mukmin. Ora kok terus wong mukmin niku penting kaya Allah nggih mboten. Tentu kita tahu pentingnya wong mukmin ya ora setingkat pentingnya Allah. Pentingnya wong tua ya ora setingkat pentingnya Allah. Pentingnya guru ya rasa tingkat pentingnya Allah. Ora bakal wong waras mensejajarkan guru mbek pangeran. Tapi nek kowe sombong nyebut wong tuwa ya jelas sombong. Misalnya mlebu swarga takoki. Hen kowe kok mlebu swarga kena apa? Kula taat Gusti ngaten-ngaten. Wes kowe tok nggih Gusti. Celek mesti pangeran nanti. Wong tuwa mung ngendi? Mboten urusan Gusti. Mun nafsi-nafsi, masih dia mesti diamuk. Kowe kok iso sujud sebab apa? Wis sebab wujud. Sing lahirna sapa? Wong tuwaku lho. Ora iso wong tuwa gak katut to gak iso. Mesti katut. Mulane jeng ben kata sing kaget tiang-tiang niku mlebu swarga cucu. Gusti kula ora diamal apa mlebu swarga kok anakmu. Mulane kowe iso ben yang kaget wong tuwamu kabeh lho. Napane kan mlebu swarga lho ya. Iku wis riwayate mutawatir. Mulane riyen Mbah Zubair sering cerita, Mbah Zubair ape Mbah Mun sering cerita. Di sini juga ada kiai jenenge Kiai Soleh wali merah karwa pondoknya gede nah, murid-muridnya Madura itu kultus orang kok bapaknya alim anaknya alim mesti bapaknya banget alim biasanya orang alim ya anaknya orang alim bareng bapaknya dolan ya antar-antar pikir musholah ditakwil biara kena ditakwil jadab biara kena ditakwil gendeng kiai kok gendeng jadi orang yang Madura gak terima tanya Pak Yai dulu saya ini berkeyakinan kalau bapak pak kiai lebih alim ketimbang pak kiai tapi bapak pak kiai kok nguyoh depan musola ditakwil biar kena kan jadab yo ora elegan lah jen jadab ora yo ngalor ngidul tapi aja nguyoh ketimbang musola ya jadab kan yo ono prosedure yo sing pantes lah misalnya ngomong ra jelas buat tuh sono wong sing nakwil macam-macam lagu cek macam lah aku yo pikir becet kan tetap ora keren dong. Akhirnya kiai ini aku jawab enak, bapakku itu alim kok iso, kok sakit ya wong uyah pikir musola dek ini aku mutusno aku mondok jadi aku sing biayai mondok udah itu malah dek ini aku alim, mereka dek ini nguripe aku mutusno aku mondok akhirnya aku jadi wong alim, sing bodoh itu mbahku karena gak mondok no, bapak jadi bapakmu sing ra jelas lah, itu di keputusan terpenting itu mondok no kuwi. Kuwi ora usah jelas kok mlebu swarga. Mulane wong tuwa ora iso dibuak pangeran nggih. Mulane wa qurrabbirhamduma agama robbayani. Sabira pangeran niku mok ndek keputusan sitok. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini. Keputusane pangeran mok sitok. Nek ambek pangeran kowe nyembah, ambek wong tuwa sing apik. Wong tuwa dalam konteks dunia belajar mengajar memasukkan guru. Kau guru itu orang tuamu fil firroh. Rasa ini uang itu serarah ini. Soalnya wasilah kafir, wasilah kita. Lu sing nyembah guru sama rana, sing nyembah orang tua itu. Ini mensejajarkan guru dengan Tuhan. Lu sing mulang itu pangeran. Yang ada Quran anak murtad pisan. Anis kurli wali wali deka atau fe nganggu wawu. Atau fe nganggu apa? Wawu. wawu itu boleh mutlakin jamu. Ya orang ngono, pikirannya kabeh wong orang ngono. Wong pangeran ngersakno wujudem lewat wong tua. Berarti wong tuamu didesain spesial, mergo nglahirno kowe. Nek kowe top lho ya. Nek kowe ra top berarti wong tuamu didesain wong kecelakaan, mergo ditakdir nglahirno. Mulane nak nabi ku wong mulya, gelem ra gelem kowe ndarani bapake nabi wong mulya, mergo wong mulya mesti dilairno wong mulya. Mulane disebut Hafidzul Ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjad saunal lismi. Kanjeng nabi ku wong mulya, dijopo bapak-bapak yang ngati nabi Ibrahim wong spesial, mergo Hafidzul Ilahu karomatan li Muhammadin. Allah jaga babae nabi mergo mulyaana nabi. Abahul amjad babae nabi. Saunal lismihi mergo jaga namane. Iku mesti. Iku otomatis. Mulane rata-rata wong alim ki keberatan, rata-rata wong alim ya anek wong alim anek rata-rata. Meskipun iku iso berubah. Tapi kudu perjuangan ki ngrubah. Bapak mu alim kowe meksa napa? Alim. Alim wae iku butuh ekstra. Tapi mungkin pengiran kuasa, mungkin nek buktekno ya mungkin nae. Yo mungkin nae. Soale ge. Aku ra anak kiai, tapi aku sembuk tak nol alim di bangku sebab gak mau pobuk tak nol. Mulanya cara teng pantura ngoten, kadang uang ra anak kiai udah gerembong. Wah, serah anak kiai alim lah, orang arah jadi kiai. Jari ngomong sing gerembong. Tapi jari sing gak mau pobuk nak kau alim menandingi Gus Naji, Gus Koyung, Gus Gus dengan anak kiai. Wah, anak itu berat deh. Tapi pantura aku sing alim-alim kali berjalan anak kiai, gak mau. Tempatura aku jek usum anak kiai alim alama. Juga nak tembri kira. Tempatura aku jek usum, jek muruah jek anak kiai alim itu jek isin. Tembri kira tak pikir kayak ngoten. Ten normale kan anak kiai alim itu isin. Kudune ngoten normale. Ini penting kula aturaken. Jadi kula warai malih iki. Kula nu sering ngaji be tiang-tiang soleh-soleh. Beliau ki ngaji kula ki ngaji beliau cocokan kita. Bahkan kadang kita takriran bersama. Niku pancen ngoten nggih. Laulal ulama lama arofnal ambiya walau la murabbi lama arofna geleng-geleng mulane sanad itu dipegang oleh ulama. Saya itu hafal sanad misalnya saya ngaji bapak ngaji badula sampai ini terus atau ngaji bahmun ngaji bakarim ngaji basim ngaji bakholil bangkalan bakholil ngaji sedawai banten atau bakholil ngaji bamafut termas. Pak Mahfud punya abah namanya Abdullah. Abahe ngaji kalian Mbak Abdul Manan. Lah Mbak Abdul Manan ini pun ngaji Mbak Sayyid Zabidi Singarang nopo Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Sarai kitab nopo Ihya. Karena itu tadi, kenapa sanad itu kita hitung karena walaulal murabbi lama arafna nopo. Dan kita sampai Rasulullah itu ya lewat penjelasan tadi. Kowe kok roh nak Muhammad itu nabi. Mergo dijelasno mbek ulama. Nabi ku sidik, amanat, tabligh, fatwa. Nabi ora mungkin bodoni. Mergo nak nabi bodoni berarti nabi mengesankan bohong itu boleh. Jangan-jangan tentang Tuhan juga dia bohong. Makanya nabi itu enggak boleh bohong bahkan sebelum jadi nabi. Karena kalau dia pernah bohong sebelum jadi nabi, jangan-jangan dia juga bohong tentang klaim dia seorang nabi. Kue ngerti nak nabi mesti bener sing nerangno sapa jajak. Jadi ulama ini luar biasa. Umpama ulama terpaksa kalah mbek wong sugih. Kowe kudu ikhlas iki paham. Umpama terpaksa kalah. Mergo ana cerita, mulane kula ndonga, muga-muga cerita iki ra bener. Kula bolak-balik ngaji, muga-muga cerita iki ra bener kula, tapi terpaksa tau maca ini ku. Tak lalek-lalekno kitab e nganti saiki kula lali. Muga-muga ora ana tenan kitab iki. Ana wong sugih dermawan, fakir sabar ambek wong mati fisabilillah. Mati fisabilillah, mboten mati bom bunuh diri, pokoke mati fisabilillah. Mbok sing fisabilillah sing tenan riyin. Lha iku ning pintu swarga sing telu bantah-bantahan, wong pitul kabeh, sakarep swarga arep mlebu bantah-bantahan. Aku sih jare sing mati syahid. Kok iso? Wis jelas pahalanya syuhada itu luar biasa. Jenenge mati syahid itu spesial. Sing di swarga aku sih. Jare sing lomo sugih. Aku sik, fadilah wong sugih lomo luar biasa. Aku sik. Jare sing kere sabar ruhin barang. Aku sik. Kere sabar wah abot ngawur iki. Wong telu ku bantah-bantahan. Iku mau Mustofa ruhin sak kelompok fikir sabar. akhirnya Allah ngutus Jibril. Jibril cek iku pisan. Rebutan disian lho tetep swarga kabeh. Takoki Jibril. Eh Sahid, kowe kok ora nak mati Sahid mbuh swarga. Dawuhe Pak Kiai. Nak ngono sapa sing mbuh swarga sik nggih Pak Kiai mawon. Terus sing kire sing sabar kan. Kire sabar, kowe kok sabar kire? Gara-gara sing nasehati sapa Pak Kiai. Wes kelas Kiai mbuh dhisik mbuh nggih. Jari susuke. Kowe kok ora nak sedekah ganjarane akeh jari sapa? Nggih jari Pak Kiai. Wes sepakat Kiai sik mbuh. Nggih, wes. Yang keempat tuh Kiai. Kiai ini rawani mbuh. Lho kowe disepakati mlebu sik ora mlebu sing biayai kula niku. Masalahe sing biayai kula niku. Wong sugih mau. Sing akhire sing larat wong sugih donya akhirat menang ae. Dadi wong telu wis sepakat kiyene sik sing mlebu perkarane. Ya perkarane mau kowe ro fadilah iku gara-gara kiyene ini rawani mlebu. Ora apa rawani mlebu. Niku Pak Malaikat Jibril masalahe kula mondok pondok kula sing bangun niku. Bolak balik wong sugih. Benar. Nah, lan kula nu ora pati cocok mek crito niki, ora tenang. Kula kalau nganti saiki cek keberatan mek crito niku. Dadi kula niku maca kitab niku kadang ya keberatan mek isine. Nah, Malaikat Jibril kan pinter logikane. He Sahid, kowe kok ngerti fadilah Sahid jari sapa? Jari Pak Kiai. Hei wong lomo kira fadilah sedekah jare sapa jare? Icik bener lah. Iki pas kiyene pe mlebu rawani sungkan sing sugih. Dadi wong sugih nyungkani nganti to akhirat. Paham iki mengene iki. Wis ngono, ikhlas ra ikhlas kowe kudu nampa. Tapi cara aku dadi malaikat Jibril mlebu bareng susah apa? Cara aku lho dadi malaikat Jibril mlebu bareng susah apa? Tapi lagi-lagi nih, wong gue pulau terang nong, ojo geman. Lain kita tuh ngaji be ulama, gue. Kita pun pulau lah, ya ras setuju. Orang yang berlebihan tawasul pulau ya ras setuju. Tapi nak tawasul buat salah non teman-teman, gue pulau ras setuju. Biye-biye, Allah gak dadat malam yaskurin nas, lam yaskurin lah. Wong kok ramatur nuwun be jasane wong, yo ramatur nuwun be Allah. Biye-biye kira di duwe, ura utang pangeran, utang tanggamu. Mulane ning swarga ya jare wong, swarga terkenale kaya apa? Wong sesuwan pangeran. Jare sapa? Wong ning swarga ya doamen ngeloni widadari. Piye-piye iki ku makhluk sing mbok nikmati tetep makhluk. Sesuwan pangeran tetep kadang-kadang. Iku nunjukno manusa kaya apa hebate sing ning swarga. Wis par pangeran wong ning swarga, tapi ijek makhluk statusnya. Tetep jenenge makhluk sing mbok keloni ya makhluk. Jare kabare widadari ini iku pira kan? Jare bocah paling elek keriting iki jek 70 kan ya. Gak kenane swarga iku kan tetep hubungane makhluk. Mergo kowe makhluk tetep hubungane mbek. Meskipun ada kondisi tertentu kowe sowan pengira. Iku nunjukno makhluk iku ndak hebate opo. Lah iya mulane kita ro Kanjeng Nabi yo barokah guru. Guru barokah guru, guru barokah guru. Sehingga kita punya tradisi matehai guru. Saiki wong ngono iku disoal. Bibit ah enggak ada tuntunannya Nabi. Lah Nabi pe mate kae sapa ora tau ngaji sapa-sapa. Aneh aku. Nabi ora tau mondok termas, ora tau mondok ngerboyo. Pe kon mate kae sapa? Mosok Kanjeng Nabi lah berarti bahasa pasar malah lucu. Aneh-aneh. Boyo mikir. Aneh-aneh, boyo biasa wae. Wis jelas Quran itu ya ma anisyukurli wali walite. Tapi ngendikan malam yaskurin nas lam yaskurin. Mumpura terus bariki sampean mati kae kula ya ora usah. Biasa. Awakmu dhewe lho Fatihah. Lah ya mergo muwasalah kita iku barokah penjelasane ulama. Iku jeneng napa? Hatta ta'tiyahumul bayyina rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Mulane Kanjeng Nabi ngendikan al ulama warasatul Ambiya, sing ulama itu warisnya Nabi. Mungkin sing son rang lo tahu keti ulama. Saja saya ki baru kaya umat Nabi itu tunggoni ulama. Nabi Musa itu wis Nabi. Ketika neng turi Sina itu umat itu ditunggoni Nabi Harun. Tetap nyembah anak sapi. Padahal ditunggoni Nabi. Rupanya Nabi Harun. Umat Nabi mau terima ditunggoni ulama rano sing nyembah sapi. Mereka mulai cilik diulang tahu keti. Pangeran itu mau pangeran Allah tok. Orang-orang pengiran sing wajib disembah kecuali mulai cilik diterangkan, digo pujian wujud kita bakok. Sampai anak orang sholat apa wujud kita bakok. Sampai ora salat ngetakok iku mbus warga tan roko wong ora salat. Swarga neraka karek apa ora karek kowe lho. Sing ora salat iso bantah kiai nang Indonesia. PKI wis iso bantah ana ora salat. Kowe ora salat mlebu neraka. Apa nerakane mbahmu nerakane apa terserah apa sik swarga cek ora. Lho ora salat wae iso nyebut. Apa gak kondang tapi Indonesia. Barokahe ditunggoni. Kondang wong Indonesia, ora salat wae jek sithik-sithik muni. Kondang wong Indonesia sejos tenan tau gitu. Sejos. Wong ora salat do tatonan, ana Habib saya do teko, tenang ae. Sing ora salat e seneng Nabi teng Indonesia. Apa meneh sing? Piye ora usah muni, ngopo artine Maulid nek ora salat wis ta. Lumayan jek seneng Nabi, wis ora salat ora seneng Nabi malah wis seneng sapa? Kula nate nekani acara Habib Syekh teng Tuban iki kisah nyata. Kula bojo kula Ibu Hasan. Sing Hasan melok seker teng arep bocah-bocah. Sing kula pun tuwa sing mburi. Iku wonten caputri niku tatonan wis gak jilbaban. Yo nari-nari selawatan. Nah kula sebagai wong alim yo guru pangeran niku nang kersane ora ono sing mukhal. Yo macake ora yo kok seneng Kanjeng Nabi. Es mugi-mugi jenengan tampi Gusti ayo semono. Kalau gak jenis wong fakir terus kritik, sapa artine seneng Nabi, gak ngindahno sunnah Nabi, gak gelem nutupi aurat ngene-ngene. Ya gak nutupi aurat itu melanggar perintah Nabi. Tapi dekne seneng Nabi ya kepek, seneng ora oleh. Seneng ora usah syarat, tapi seneng seneng ae. Soal Quran ya biasa, apa kowe seneng Nabi sempurna kan ya ora. Wong sing pidato semangat Maulid Nabi ono sing nyalami templek. Apa Nabi dhisik zaman dakwah ono sing salam templek kan ya ora. Padha iku ya ora persis Kanjeng. Nggak nak rapersis, rapersis kabeh. Ya biasa wae. Sama tak cerita ini hadis Bukhari, ini hadis Sahih. Riyen zaman Nabi wonten tiyang pemabuk, syaribul khamri. Tapi mabuk nak ketemu Nabi ora lega. Ya mabuk, mabuk terus. Jenenge iku Abdullah, celukane iku Khimar, saking dableke. Kanca-kancane nyeluk, ya Khimar. Ini hadis Sahih. Sama delok teng Kitabul Adab teng Sahih Bukhari. Itu Kak Nabi sebagai tokoh yang adil itu setiap dia minum ya dicambuk sama Nabi. Kadang 20 kali, kadang 30 kali sehingga enggak ada batasan pencambukan orang syaribul khamr. Tapi nak pangan Nabi ya nangis. Ya Rasulullah saya ini orang fasik, tapi kalau saya enggak ketemu kau itu rindu. Sampai pernah suatu saat dia dicambuk sama beberapa sahabat terus dimaki-maki. Kamu itu senang Nabi kok begini. Kamu itu dekat laknat. Tapi Nabi rawuh ngendikan la tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Ki aja nglaknati ndek ning ngono-ngono seneng Allah lan rasul. Sehingga ngendikane ulama ahli sunnah, orang yang enggak sempurna ngikuti semua sunnahnya Nabi tetap bisa dikategorikan seneng Nabi. Meskipun dalam banyak hal dia melang. Karena itu sisi manusia. Ya semono iku manusa wis komplit manusa. Nak oleh nyarai Ibnu Hajar dan Imam Ghazali, kulo cek apal takbir teng Ihya. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Itu saya apal betul takbirnya, bukan falam tukhrijhu pakai tak enggak, tapi falam yukhrijhu pakai ya. Artinya kalau pakai ya domirnya itu kembali ke Rasulullah, itu beda sekali. Berarti kalau dimaknani gini, falam yukhrij mongko ora ngetokno sapa Kanjeng Nabi hu ing hadzal rajul bil ma'siyati sebab nglakoni maksiat yaitu minum arak. Anil mahabbati lillah wa rasulih. Rasulullah sendiri yang tidak menghukumi orang itu keluar dari mahabbah meskipun tetap maksiat. Karena ya orang itu kadarnya beda-beda. Karena ada wong preman tapi senengane para kiai. Gak gelem dene ngegeng ning prapatan ning terminal, tetap ngegenge ning kiai akeh yo aneh pangeran anggere. Jadi itu malah itu urusane pangeran. Makanya di Ihya itu ada cerita ya. Ada bajingan gitu. Senengane ku delok Nabi Isa nak liwat mek kaum Hawariyin. Marek rawani. Senengane delok wong kok saleh ngono. Saking senenge ku tau spontan dia itu tahu-tahu jalan di belakang orang Hawariyin. Hawariyin penderek Nabi Isa, di depan Isa terus dua sahabat Hawariyin terakhir dia. Karena dia merasa orang nakal, dia paling belakang. Nah, orang Hawariyin ini ada yang sombong. Dia merasa orang suci, enggak mau berjejer sama orang fasik. dia jalannya agak ke depan, jejer Nabi Isa. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke Nabi Isa, ya Isa, lias takni fa'al amal. Orang itu harus memulai amal semua. Yang khawariin santri kamu, amal baiknya sahabu semua. Yang bajingan ini jahatnya, maksiatnya sahabu semua. Sama-sama nol. Yang satu nol karena ujub, yang satu nol karena istirok binafsih, karena melecehkan dirinya sendiri, enggak berani jejer wong soleh. Ya karena itu tadi, dia punya kerinduan, masalah nakal, tapi punya kerinduan sama orang. Terus yang Jawa Timur itu, buk maling, buk gendong, nak salaman pikirnya nyucuk. Di Pasuruan itu pernah ada kejadian unik, ini yang cerita keluarganya Pak Hamid Pasuruan, masyur itu, Pak Hamid yang terkenal wali, masyur. Itu ada dua pemuda mabuk, itu tukaran itu gara-gara Mbah Hamid, gara-gara fotonya. Jadi di rumahnya dia itu ada fotonya Mbah Hamid, foto, Mbah Hamid sudah meninggal, foto, sekarang lagi foto. Terus karena yang satu biasa mabuk, yang satu ya biasa mabuk, dua-duanya sama mabuk. Terus jadi sikap ini, ojo nginum kene cak ra enak ana fotone Mbah Hamid. Ala cak foto wae jane. Lho iku bantah-bantahan nganti tukaran mau perkara foto. Foto piye iki? Foto-foto wong mabuk. Mawur aja. Kok ora gregani fotone iki Hamid. Bantah-bantahan foto. Artinya bisa saja orang biasa maksiat masih mencintai orang saleh. Itu masih mungkin. Kamu jangan mengatakan kalau wong maksiat mesti gak mencintai Allah dan Rasul, enggak mesti. Nah kalau begitu berarti gak ada maksiat kepengen tobat ora tau seneng Allah mbek napa. Ora usah sok suci dadi wong biasa. Paham gitu. Terus ini mulane kula niku nggih seneng mawon wis wong saleh nekane wis kula teng nguri. Nggih kula sering digugat wong fakir-fakir. Nah cara kula ora bener, Gus. Apa artine nekane maulid dekne Rasulullah? Ilmu muji agak. Sampai kula ora wani bantah ya, protes-protes meneh cara-cara. Aneh-aneh. Ya itu memang seperti itu. Makanya masyhur ya. Ning gone dunia-dunia kitab tasawuf niku. Masyhur sekali. Bahwa porsinya orang-orang maksiat itu asal mukmin itu masih diharapkan. Kok nggih wae. Kula niku bolak-balik kula niku kan termasuk peneliti. Pernah ada kapal pesiar itu sebagian penumpangnya itu muslim. Mengadakan Jumatan. Terus ada orang yang merasa risih karena ada Jumatan, kemudian orang ini gerutu. Lah jangan gerutu nu tonggo kula. Ya ora pati salat ya. Kapal kanggo wong akeh sing nyewa akeh dienggo Jumatan ini mengganggu kita. Ngajak jagungan sing ra melok gelem Jumatan. Lha iku sira gelem Jumatan yo to sih. Cukup. Jancuk kon ngenyek wong salat. Lah kamu sendiri ndak salat. Oh, gak penting aku ora salat. Sebenarnya ana wong ngenyek wong salat aku ora trimo aja. Tak takut. Lha agak sholat. Iya Gus, tapi nek ana ngejak sholat aku ora trimo. Lha kowe agak sholat. Ya ora Gus. Waduh, mak tak nopo. Ya ora kan. Ya semono kuwi. Wong mukmin iku pancen unik. Dadi ra sobo masjid tenane nyumbang masjid. Ya biasa nek wong mukmin ya kelakon. Ya ora tau moro masjid tak sumbangan masjid kok semangat. Nyumbang ra tau nek ana pengajian ana tarian pengajian. Biasa aja nawang Islam jadi sunik tenan, terus orang kena dielmoni tenan. Penting nyumbang masjid, lagu di ranu masjid, oh betul. Ingat gue nggak ada film zaman akhir, terus repot. Nah kenapa maksiat ini tidak bisa mengganggu keimanan? Baru kayak penjelasan ulama. Iku nak iman itu sesuatu yang permanen. Iman itu eksak kayak satu tambah satu dua, dua tambah dua empat. Iku wak lonte yang muni 2 tambah 2 4 rektor Al Azhar yang muni 4. Faham ya? Lah ulama iku wong paling sukses mentauhidkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya eksak. Sehingga wong paling fasik lah mbok kondarani pangeran telu ora gelem. Kondarani watu pangeran ora gelem. Tetep muni la ilaha illallah. Di sini kadang Nabi ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka wong anggere nglafadzno la ilaha illallah dakhalal jannah sanajan to wonge tau zina tau maling artine gini umatnya nabi mbok tau maling lah iku tetep keyakinane pangeran iku Allah subhanahu wa taala iku unike umatnya kanjeng nabi dadi maksiat lah iku ora iso ganggu napa iman tentu maksiat tetep maksiat lho aja salah paham maksiat tetep maksiat tapi umatnya nabi maksiat juga ganggu jajal wong sing biasa maling biasa korupsi terus omongin ini, ayo jadi PKI ya, rasa agama-agamunan penak, zino halal, maling halal, rano hukum, rano rokok, rano suwargo, mesti rakyat, cangkem muda semua, mesti rakyat. Ngawur, zino tetap haram, maling tetap haram. Lah soal kau ngelakon ibu itu, mesti kau jawab. Wah, bingung ngadepi umat Nabi itu zaman akhir. Iku pancen unik umat Nabi ku. Mergo ditunggoni ulama, sehingga imannya itu enggak pernah dikompensasikan dengan apapun. Sehingga misalnya ditawari agama sing menghalalkan maling, menghalalkan zina tetap gak bilang. Seneng agama Islam sing ngaramno. Ya unik ta ora? Ya unik. Lah iku barokah ulama. Iku hatta tak diumul bayina. Mergo ulama jelasno welo-welo pentingnya iman. Wah ulama tiap pidato nomor siji syukur atas nikmat iman dan Islam. Tiap orang mati ge, mugi-mugi mati betul iman Islam. Nah, mulai sing faham pikiran iku nganti sing mau rutin tok pokoke muni ngono. Mulai sing faham nganti sing dadi ora faham pokoke rutine ya muni nggih mungkin iki pun mati ge, mugi-mugi sanggup iman Islam ge, ora faham terus pokoke muni ngono. Bangke pentinge iman. Mangga nang mabuk nek sowan kula Gus, kula wis dadi wong rusak napa pun kula lakoni nggih kok dongakno kula mati beto iman napa Islam. Ya tapi aja kon go aku go dhewe aku tak omong. Ngono nek mbok titipno aku terus nggih Gus kula go piye lha ya maksiate dilereni latihan ngono. Paham gitu dadi muwasalah maknane jelas. Barokah penjelasan iman iki tetep ila yaumil qiyamah. Kulo niku nate niki kisah nyata. Ada orang itu sampai nangis kulo terang. Ulama itu barokah. Ora ana barokah kalau ulama. Wis akeh wiridan kuwi cek dhuwur kulo derajate sampeyan. Kok ulama nak bener tenan niku ngalah-ngalahno wong wiridan sebidak napa? Dadi ulama sitok ambek wong wiridan 1000 niku cek unggul ulama napa? Sitok. Tapi ulama tenan sing waras maksudnya. Waras. Ukuran waras itu ya alim nomor loro rasa seneng duwe. Ukurane loro tok. So ya alim nomor loro rasa seneng duwe. Nah duwe oleh tapi ora oleh seneng. Seneng repot. Kula terangno ngeten. Wong iku kudu zakat. Jenenge zakat iku misale di wedhus 40. Lan wis haul. Haul wis umure pinten? Setahun. Kepemilikan 40 wajib zakat. Lah maknane zakat iku donyane tambah. Wong zakat itu maknane ada setakok logikanya piye lho Gus wong weduse 40 zakat sitok kok dadi tambah kudune kan karek 30 lha iku teko kowe lho sing ngrusak Islam ngene lho blok tak terangno wedhus 40 iku wajib zakat nak wis umure setahun setahun niku nak sing selingkuh 20 iku wedhus 40 wis dadi piro sanggepe sing selingkuh 20 piro Mas 20 dhe anak loronan piro gak 20 dhe anak loronan kan 40. 40 ambek induke. 40. Kan mboten sing sing 20 kan gak dhe anak, kan tetep donya asline kan 40. Sing 20 dhe anak loronan kan anake tok tambah 40. Berarti kan dadi piro? 80. Saiki nak zakat sitok. Berarti kan dadi 79. Kalong apa kalong? Dia boten. Lha iku pentinge ulama. Dadi nek nerangno zakat iku aja kaya wong bodho sing medhit. Zakat iku nek wis 40 ditokno sitok, terus karek 39 kesane wong kan cara wong sing biasa medhit. Waduh, kalong donyaku kan. Ora ngono logikane. Zakat iku kan wajibe 40 sakwise haul. Wong di wis 40 sakwise setahun rata-rata mundake pira? Digawe anake loronan wae. Dadi 80. Iku nak sing manak 20, nak sing manak 40. Manake loronan. Pinten? 100 pinten? 80 ditambah 40, 120 kan? Cetakok Mustafa bukan matematika. 120. Lah 120 zakate tetep sitok, perkarane kepemilikan yang baru kan umure ra nganti pinten? Setahun. Paling kan akhir tahun lagi do mana. Paling gak aku yang ngelatih umat bahwa zakat itu tidak 40 dikurangi 1 menjadi 39 itu baru kayak ulama. Tapi nak ulama sih nerang no yang ngono 40 zakat sitok wah karek yo repot. Faham sih kalau maksud misalnya pari yang ngoten Pari kena winah entek piro? Entek gabah 10 kilo. Lah iya, iku nak jumlahe wis sekian pintal, misalnya 8 pintal ki wajib zakat. Wajib zakat 8 pintal kalong sakmene rak kalong iki. Cangkemmu 10 kilo dadi 8 pintal kok amen kalong nak ra utek elek. Mulane nerangno mulai ke pembibitane. Kadang kiai ku yo ora pinter len nerangno, cung kowe nak duwe. Tapi mari ra tau ngaji, mau pidato terus tapi ra tau ngaji. Aku yo gumun. Dong pidato-pidato kula kadang yo protes, gak ilmiah blas, tapi mangkel itu ya dosa kalau ngomong sing gawa siare napa Islam. Tapi nek ngaji mbok pidato ya ora pati bener masa. Tapi tetep teko lho nek pengajian. Pokoke tapi go rame-ramenan ae aja go ilmu. Tapi nek go ilmu anu ulama lho. Lho nggih pancen nasihat Nabi ngoten sok ben zaman akhir iku qalilun ulamauhu katsirun khutabahu. Ulama e mung sithik tapi sing go pidato. Akeh. Okay. Piro sa tersinggung masa muda wae sapa. Aku sampe nerangno mbek guyon pasti dawuhe Nabi. Zaman akhirnya ciri ini bagi ulama isiki, sing pidato. Ibu tu buat tompo. Uang kerana pengajian gede mesti teko tengkuri. Jadi tiang-tiang nak sing rokulo. Gus, sampean rasa seneng acara gede kok teko. Lah aku seneng siar Islam. Dan nak tak kau pengiran kui gedeng siar gak boten gusti kulo gitu teko. Senajan lo gak guri kulo teko. Tapi nak kulo pan kau arep mau mari kiai ini dah si gede berkaran dan kulo legal no. Jadi kulo tetap mau pidato lo. Ada misal ngirikan teko lah aja. Karuan dari pengiraan, tak mau lihat mana teko, solawatan mana teko. Enak ya, misalnya pidato, Mustafa pidato serat teko. Ini gue guri teko, gue jago nabo siar. Jadi bayinan itu penting, memberi penjelasan penting. Baru kayak penjelasan, wong gak janggal biar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kawin akeh, gue gak usah mikir, wah Nabi itu istrinya banyak, cara orang Barat tuh doti hipersek. Perempuan satu tidak cukup sehingga dia istrinya banyak. Mestinya logikanya dibalik. Sekarang perempuan kata mereka kaum lemah. Saya ingin nulung kaum lemah satu itu baik. Kok bareng dua tidak baik kan aneh. Leyulak lagi. Orang orang lemah satu baik apa buruk? Baik. Baik. Harusnya dua lebih baik. Tiga lebih baik. Asal nolong loh. Masalahnya nak diwayo Mustofa diterlantar nol. Iku sing marai haram. Paham ya? Lah iya kowe baru kayak penjelasan ini orang ndak janggal mbek kenapa istrinya Nabi banyak, kenapa banyak ulama istrinya banyak. Karena tadi menolong kaum lemah satu baik. Jadi dua lebih baik. Artinya tiga lebih baik. Asal nyata-nyata menolong. Tapi masalahnya kita kan seringnya ndak nolong. Wayahe ra iso nulung tenanan nglarakno bojo pertama. Lah iku sing mari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Nabi wong hebat. Sing dadi ibune yo bangga dadi mertuane bangga. Lah kowe sapa? Abi Sofyan gedinge pol mek Nabi bareng putrine digarwa semen. Gagah aku mertuane Rasulullah. Lah nek ape wayo kok alim sik terkenal sik, sing kok wayo yo bangga keluargane. Bangga. Lah aku wayo kowe. Lah dadi wong yo mikir, maksude wong yo mikir. Lah iku mulane Kanjeng Nabi ngendikan pinter-pinter ulamaku nak iso jelas no. Itu disebut Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Mulane terkenal ngoten niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali wong paling taktis nak debat. Niku masyhur. Dia pernah debat sama orang komunis. Menurut saya di dunia dan akhirat ku enggak ada artinya. Sumben ora ono, swarga neraka ora ono. Sanane bar mati ya wis. Jawab Sayyidina Ali oleh diprovokasi gitu Sayyidina Ali jawab enak. Ingka nama takulu hakon, kalau si apal. Ingka nama takulu hakon takhalas tu, takhalas tu. Kalau watakhalas nade. Wa ingka nama takulu hakon takhalas tu wa ahlak nade. Jika yang kamu katakan itu benar, nanti di akhirat itu tidak ada apa-apa. Rumah samu sing selamat kowe tok, akulah selamat bodoh-bodoh ora ono apa-apa. Lah iya dari wong komunis kan wis pede. Sok ben ora ono akhisab, ora ono swarga, ora ono. Dari bar mati yo bas li. Li. Ya malah penak to rumah samu sing selamat kowe tok, akulah pas iku yo selamat. Wong padha ora ono papane dari Sayyidina Ali. Tapi nak sing tak omongno bener ana swarga neraka, aku slamet kuwi ora. Akhire mikir, jangan-jangan kowe sing bener li. Mikir. Berarti iku pintere situ Sayyidina Ali. Mulane terkenal ahli hujjah ke Sayyidina Ali. malah penak to nak selamat rumah sambu ketok sih selamat pas iku yo apot-apotok selamat mulane wong kudu ngerti hujjah ini disebut kul falillahil hujjatul baligh makanya muwasalah kebenaran walai nabi ila yaumil qiyamah lewat penjelasan disebut bayina disebut apa mangkana sing alat napa awa mangkana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuray yamsi bihi finna. Wong nak pinter memberi penjelasan iku duwe nur. Lah nur ini sing ngawal umat Nabi ila yaumil qiyamah. Ya. Tapi nur sing gawa ulama. Segelem ra gelem kowe tedirem iku muridku misal. Tetep ra cocok. Mergo kowe ra iso ngaji Kanjeng Nabi, kowe ra iso apa gedeng aku terus. Wes penting Rasulullah. Pas kowe suwar Rasulullah tak kok Kanjeng Nabi. Kowe kok ra aku yo jare sapa? Boten jare sinten-sinten langsung Nabi. Kotor wong sombong. Nah, ya mulane ana hukum adab, ya ana hukum silsilah. Kulo nu apal sana. Mana misale mulai kulo gini wau sanad sing kulo terakan nganti tok Nabi misale dugi Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Mbak Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Syihabuddin Az-Zuhri ngaji Mbak Imam Nafi' nu ngaji Mbak Ibnu Umar. Ibnu Umar menangi ngaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum-hukum fikih sing detail iku pun sanate tok Kanjeng Nabi. Hukum fikih sing detail, misalnya ngeten tak contohno. Wong nak sing lanang mati kan wajib iddah. Iddah niku pinten 4 bulan 10 hari. Itu kalau tidak hamil. Tapi kalau dia hamil belum sampai 4 bulan 10 hari pun kalau sudah melahirkan sudah boleh napa? Nikah lagi. Karena iddahnya orang mengandung adalah sampai itu dulu jadi perdebatan ulama. Bagaimana kalau ada orang ditinggal mati suaminya, kemudian sebelum 1 bulan dia hamil ya, karena dia hamil terus melahirkan. Iddahnya nunggu sampai 4 bulan 10 hari apa cukup? Asal sudah napa? Melahirkan. Terus Imam Syafi'i cerita, haddatsana Malik, qala haddatsana Zuhri, qala haddatsana Nafi', haddatsana Ibnu Umar, anna Subai'ah al-Aslamiyah tufiya anha zaujuha. Terus wa hiya hamil. Fa ba'da 16 yawman wadu'at. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam in arabti antankihi fankihi. Akhirnya terus ulama ngendikan iddahnya orang ditinggal suaminya normalnya adalah 4 bulan 10 hari jika dalam keadaan tidak hamil. Tapi kalau dia hamil iddahnya adalah melahirkan. Artinya kalau terus Sayyidina Umar ngendikan mbok sing lanang rung dipendem, kok pas iku wis nglahirno iddah entek. Jadi Sayyidina Umar oleh provokatif. Mbok sing lanang rung dipendem, kok dekne apa? Lahirno iddah entek. Lah sampai hukum ngono wae sanate tok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi hukum apa wae termasuk carane wiridan kena apa wong toreko nak wiridan kok merem. Mergo sanate toreko njeneng ngoten ketika Kanjeng Nabi marani Sayyidina Ali ihmid aina Ali bin Fatim merem bakul la ilaha illallah. Diwarai. Zakonem iki apa janggutem kudu pas jantungem kiri. Pas ngelepas nafas kudu mbok tarik ke depan, makili semua anggota tubuh. Ana sanate, iku pun ana sanate. Yo tok Kanjeng Nabi. Gelem ra gelem ya liwat guru. Ya mau eling-eling ya, laulal ulama, lama arafnal anbiya. Walaulal murabbi, lama arafna rabbi. Mbok ora ana sing didik ingsun, murabbi sing didik lama arafna mongko ora kenal kita, rabbi ing pangeran. Jadi kalau suwun, suwai sampean misalnya napa, ojo berlebihan. Yang percaya wasilah, ojo berlebihan. Yang nentang, ojo berlebihan. Ini biasa. Cara dawuh saya Muhammad, masih aku setuju wasilah. Saya juga tidak menyarankan kalau semua doa pakai wasilah. Tapi bagi yang anti wasilah, tidak usah berlebihan menghukumi murtad. Seakan-akan kita ini mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Ya tidak seperti itu. Di Quran biasa ada kata-kata huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Itu pakai wawu limutlaqil jam'i. Itu ada ayat apa anisykurli wa walidayka. Kanjeng Nabi ngendikan malam yasykurin nas lam yasykurillah. Sehingga kadang Nabi ngendikan lebih ekstrim lagi ridho wa fi ridhol walidayka wa sakhatu wa fi sakhatin. Itu kan lucu kan ridane Allah kok digantungno mbek makhluk. orang buat protes Nabi ini gimana ini? Allah zat paling tinggi malah ridhone digantung nama makhluk yang lebih rendah. Nuruti protes asuhi orang. Ya ngajak gendeng bareng nak hadis ngono buat protes bisa. Ya serau sangono semoga Nabi ngedikan ngono ya kita berusaha supaya wong tuamu ridho baik kowe. Lah jadi wong tuamu sing rewel ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sematur Gusti ini hukum unik. Mestinya kalau boleh ridhani jenengan lewat ridhani wong tua, tapi wong tua kula ini kasusnya unik. Wa anta alam jenengan sing langkung pir beso sing ngono wae pancen ini. Tapi setem kowe ora usah ngrubah hadis ridho wa. Wong tua kadang yo egois ora karuan. Wis ngono pangeran kersane. Mulane riyen masyhur ana sahabat jek enom badhe kapundhut ora iso mati-mati. Mergo ibuke urung rego, mantel ibu ibuke. Kanjeng Nabi berso kalau ini sebab ibunya diparani. Kanjeng Nabi memintakan supaya dia ridho itu enggak mau ibunya. Nabi secara dramatis sampai ngendikan auqidu li khatuban, sahabatku golekno kayu. Dapok ngarep omah. Barang kayu mulai muruk, kanjeng Nabi kadang ya dramatis. Yo praktekno to. Di nopo ya Rasul? Gua ngobong anak. Timbang diobongin neraka atau tak obong saiki. Mboten Gusti ini ke anak kula. Mboten ikhlas kula anak jeneng diobong. Lah tapi nek gak bori dari sampean diobong neraka padha wae. Nggih pun rito kula Gusti. Mati terus anake. Jadi kena diakali juga. Diakali. Ya semono, kowe ora usah mikir nang ngono apa sejajar mek untu ya ora usah ngono. Apa kuwi aturan, di antara aturane Allah wong regane makhluk. Di antara makhluk paling diregani Allah wong tuwa, guru, wong sing berjasa. Ya semono ae ora usah mbok anggap iku sirik kita, Cek. Sik hobi nek muni sithik-sithik. Sirik kuwi napa? Bidange biasa mawon menan ngandel kula. Ya mau eling-eling kata-katane tiang-tiang ulama riyen napa? Lawal ulama, lama arafnal ambiya. Walau lal murabbi lama arafna napa kula niku nangis nggih kula jeling dibiat bapak nggih ngoten kula rate ketemu habib-habib sing alim nggih kadang kan ngaji nggih kula cocokan nggih cocokan ilmu kula nu syukur mbek pangeran rata-rata sing nate mondok teng Sayyid Muhammad napa Sayyid Umar Hafid niku nggih kathah lah sing akrab nggih kula terus nggih mesti rata-rata dolan tengen kula nggih cocokan ilmu itu tukar-tukaran kita. Ora kok sampai hasil-hasilan duit wis repot to. Kulo niku kitab kulo nganti lali, tak kekno wong ya jumlahe lali, kulo dikeki wong ya lali. Mergo ki sering tukar-tukaran. Ya seneng mau, karena tadi ilmu itu butuh muwasalah, ya butuh napa? Butuh napa? Muwasalah. Muwasalah itu saling nyambung. Mergo ulama nak guyon kuwi masuk akal tenan. Senawawi Banten niku ora isa alim-alime ulama. Niku riyen niku ya ketemu wong khawarij-khawarij sing ekstrem. Mulane ini Mustafa kula slamet ora dadi khawarij, Pak. Riyen niku ulama biasa, sowan raja kuwi biasa ngenteni antrian duit gajian. Jenenge jaizah, jaizah iku gaji penyuluhan to. Mulane saiki nek ana ustaz dadi penyuluh ya mbah to. Kula nganti saiki keselan nanda tangani mergo ustaz do kepen dadi napa? Dadi napa? Penyuluh. Jadi kuwi ambek napa naib KUR Kragan iki tanda tangan. Pokoke anggere jenengan tanda tangan ya tak lebokno seleksi Gus nak mboten mboten. Dadi kula sing legalno dene wong waras ta ora itu kan. Lah niku ironi sesi bupati tadi atau pejabat itu enggak pernah dolan ning ulama. Akhirnya wong sing rada ekstrem mencibir ulama kok dolan ning pejabat padahal pejabatnya ora tau dolan ulama. Senawi lagi guyon lucu. Mergo ulama itu roh gunane dhuwit. Mulane golek dhuwit nganti tok pejabat. Lah iku saking pintere ulama itu. Lah pejabat ora roh gunane ilmu, mulane ora tau sowan ulama. Akhire wong mulai dhewekno kuwi ya masuk akal juga. Mulane mosok nek kowe seneng rondo iku ora usah dicibe. Mergo kiyaine roh fungsine rondo iku. Lah rondone ora seneng fungsine kiai, mulane menolak. Lah rondone roh apa kiai ini roh fungsinya? Rondo, mulanya senang. Kalau kiai ini membayar nos takwayong, kalau dia anak soleh, ngaji umat Nabi akeh, berarti pinter. Rondo ini menolak, mau tidak Nabi Mustafa mari melarat goblok, orang roh fungsinya? Kiai. Kalau tadi udah tuh rileks, terus saya nawal lu cek penai oleh nerang no. Baru kiai ulama, maksudnya kue roh penjelas. Mana orang kiai seneng rodo kan, jauh rasa bonyok. Kiai kok katut perkoi doan, kau cuma nol kiai. Kau roh fungsine. Rodo bayangannya itu bayok, nurono wong, soleh. Lah rondo ne ra gelem. Perkarane ra roh fungsine. Ya, wis ngono wae. Utowo rondone pinter, kuwatir uripe lara ya ora masalah. Nek ora padha pintere ora. Tapi saya nawa itu rileks, oleh nerang lagi rileks. Itu kan masyhur. Kalau sampean nggak percaya lihat ketika beliau menjelaskan ini gitu, ayat amman huwa qanitun ana alaihi sajidau maka imayyah darul akhirah tawayarju rahmatar rabbi terus kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lam apa podo wong roh mbek ora itu coba saiki barokahe para sahabat iku garwa tiyang Irak sampai kilang garwa tiyang Cina terus barokahe ulama India rawuh teng Indonesia terus menikahi wanita setempat wong sakmenyake Islam barokahe nekae wali-wali dhisik kok kowe ingkar kuwi mergo wali ora gunane wis ngono pangeran kersane soal kerawani nekah wayu kuwi merkarane kuwi syaraté sunnah tu nak manfaat nak madharat kuwi ya dosa kowe wayu kuwi agake madharat bojo pertama melayu kedua gak yakin akhirnya 1 tambah 1 jadi 0 ya 1 tambah 1 jadi kalau di konco kiai Madura wayah saya punya rumah dua bos, istri muda sama istri tua 1 tambah 1 jadi kok teras masjid saya pulang dibentak istri pertama ke mbok muda juga dibentak tidur di masjid ya wis ora mesti tapi baru kayak penjelasan tadi kira ya hatta tak tiap rumul lagi naeling-eling jadi kalau suwun melane Kanjeng Nabi niku unik. Nggih, unike ngeten nggih. Kabeh nabi anggere kapundhut itu digenti nabi. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mung cukup digenti ulama, disebut al-ulama. Kanjeng Nabi nate guyon ngeten, diguyon tapi guyone nabi ke hak. Dadi wa min karomatil Ghazali di kitab-kitab dijelaskan Kanjeng Nabi nate ngendikan ngeten, ulama umati karosuli Bani Israel, wonten riwayat ka anbiya Bani Israel. Ulamae umatku itu fungsinya padha karo Nabi Bani Nabi Musa gak terima bagaimana mungkin ulama disejajarkan napa? Disejajarkan napa? Nabi. Sehingga dalam alam roh itu Nabi Musa gak terima. Sing bener mat. Iya dari kanjeng Nabi. Hasil buktikan. Terus Nabi ninggali Imam Ghazali. Yo ora kowe mesti diceluk. Iso perkara. Cuma Ghazali ditimbali, ditakoi oleh Nabi Musa. Man anta jadi, kue itu sopo jadi. Imam Ghazali itu jadi anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Memang jenenge Imam Ghazali Muhammad sampai 3 kali anak Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya sampai panjang. Saya ini Muhammad, anaknya Muhammad, anaknya Muhammad. Saya orang Tus dan saya bermadzhab Syafi'i. Oh, Nabi Musa mulai tersinggung. Ditakoki jenengem jawab kecangkeman panjang. Jawab Imam Ghazali lucu, cek lumayan kula be jenengan. Kula nerangno jenengan pantes wong jenengan menungso, jenengan malah kepanjangan. Padahal sing jenengan terangno ku ya alamus sirrah wahfa, ndak sing ngerti rahasia. Apa ujare Nabi Musa niku? Jenengan ate tak ngerti pangeran wa matil ka biyamini kaya Musa. Saya sing mbok gawa tangan tengenem ku apa? Nabi Musa le jawab kola dia asoya atawa kau aleha wahusu dia ala gonami waliyafiha ma'arikuhro. Saat ini tangan-tangan mau apa? Jadi Nabi Musa kan ini tongkat saya Gusti. Tak gawe jalan-jalan, tak pakai angon wedhus dan banyak fungsinya lagi Gusti. Nah itu, wong ditakoki ku apa kok jawab panjange ngono gitu. Akhirnya Nabi Musa matur, "Ya mat, umatmu pinter-pinter." Tapi mergo sing diundang Imam Ghazali, cara sing diundang kuwe ora wah. Perkara tok. Tapi itu memang nyata. Ya umatnya Nabi nunggoni Nabi ku menyang nyata. Saiki kaya Aleppo kaya apa? Ngerinya di Aleppo, ngerinya di Irak. Enggak ada orang yang terlintas pindah agama. Kayak apa kecewanya orang Islam dengan kehidupan ini? Tapi tetap tauhid itu mantep. Karena mereka menganggap tauhid kayak ilmu eksak. Kayak ilmu apa? Uang melarat yang muni 1 tambah 1 2, uang suge muni 1 sampai 1 2, Ahok yang muni 2, Agus yang muni 2, Nusron yang muni 2, Podo kan yang muni 2, Bera cocok lah itu tetap muni apa? 2. Ayo saya ingin misalnya lonte, betapa isa atau macam dua. Sono ulama ini, atau muni papa tah bin bido bel lonte, yo genteng genteng itu temuni nabo. Itu, nah tauhid itu harus kayak eksak, sudah ilmu permanen. Mulanya disebut nak wis tauhid kudu ansomi mil kolbi, wis permanen, sekoyok ini. Sekelam gelam nabo la ilah, ilah. Mulanya kalimatu hakin ali anak ya, wa ali anakmu, wa biha nupati insya Allah ta'ala minal. Kita, lha iku umat kanjeng Nabi, barokah bayinah. Nggih, barokah napa? Bayinah. Mulane muwasalah sambunge ulama mbek kanjeng Nabi, nak ulamae cek gelem nerangno. Nggih, nak nerangno berarti gugur sangka dosa kitmanul ilmi. Tapi nak ulamae dhewe wis ra gelem nerangno, wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mergo ilmu nek diterangno dadi gampang menang ngandel kula. Ya kayak pangeran nak nerangno kan penak. Muhal Isa lahir tanpa bapak. Lahir kok tanpa bapak. Pangeran nerangno gampang. Nak Isa muhal, Adam we muhal, malah tanpa bapak. Tanpa napa? Mbok. Saiki wong serang, wong muhal wis dadi tanah kok dadi manusa meneh. Ya berarti Nabi Adam yang muhal iku ya kok tanah dadi napa? Manusa. Jadi lewat penjelasan ini kan jadi gampang. Saiki kowe sampeyan dadi tanah, terus hidup lagi jadi manusia. Bedane apa mbek awal manusia yaitu dari napa? Dari napa? Lewat penjelasan itu sebenarnya orang kan menganggap mungkin, ya mungkin sekali jadi tanah, jadi manusia. Kalau Nabi Adam dari tanah jadi apa? Manusia. Itu lama harus ngomong gini terus. Mulane jari Imam Suyuti walaqad wasalna larumul qala ay bayyana larumul qala. Rasulun minallah napa yatru suhukam mutah wa idza sami'u lan alikane krungu sapa ngakeh krungu maknane ya krungu Allah wa ya omongan sing ora penting aisyat ma tegese pisuan wal adalan piloro minal kufari sanging biro-biro wong kafir aradu mongko padha mengo sapa ngakeh anhu sanging iki lalah kuwi maknane aradu itu mengabaikan jika mereka mendengar sesuatu yang enggak baik mereka mengabaikan wa qalu lan padha dawuh sapa wong akeh dawe lana amaluna walakum amalukum. Kamu ya saya, kamu ya kamu. Lana amaluna. Lana itu tetap kedi kita amaluna ting amal kita walakum. Laniku tetap kedi sirokabe amalukum ting amal-amal sirokabe. Salamun alaikum. Muka-muka di keselamatan iku alaikum ngatasi sirokabe. Salam amutarokatin. Tegese salam perpisahan. Salim tum tegese salam sira kabeh minna sanging kita minasat mi sanging pisuan wa khairihi lan liyane pisuan. Dadi wong abe iku nek dijak omongan elek semune salamun alaikum wis urusan urusan dhewe-dhewe lan nabtahi orang goleki kita al jahilina ing jero wong sing bodho. La nashabuhum tegese orang ngancani kita hum ing jahil. Walam. Iku kula suwon ge sesuk nak menawi sing angkur nderek wis kepengin ngumpul niku. Insyaallah jam 6 ngantos setengah 8. Nggih. Nak Pak Rum kepengen ngamal takon nggih kopi nak lali yo boten napa-napa orang kok tuntut. Ya sampean nak sake bayar yo ora apa-apa tapi. Tapi nak gelem yo terlalu ngamal arang-arang kowe kok. Bayar jelas kula kepengen saniki ilmu hadis wis dadi fitnah iki. Sithik-sithik wong takok hadise sokae ta ora macam-macam. Sampean ben ngerti kaya apa dulu Imam Bukhari meneliti hadis. Dan kayak apa meskipun hadis itu sahih ternyata punya makna itibar ya, punya makna apa? Itibar. Dan makna itibar ini kemudian yang meluas menjadi makna yang diikuti madhab ahli sunnah misalnya begini, kalau contohkan ini termasuk kealimannya Imam Bukhari terus kemudian diikuti Imam Ghazali sampai ke kita, ini sampai ke kita misalnya begini sampai nak darani asu najis orang misalnya, enggak ikut, jawab saja najis. Kotoran manusia? Najis. Terus batang? Najis. Nah, itu najis karena fisik. Ya, karena fisik, ya itu najis. Terus kemudian Allah ngendikan, innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Sekarang kamu salaman sama orang non-muslim, wajib dibasuh enggak tangan kamu? Enggak, jawab saja. Enggak kan? Dikai duit calon gubernur non-muslim, wajib dibasuh enggak? Enggak kan? Mergo duit atau mergo suci? Artinya begini, ngendikane orang musyrik itu najis. Kemudian semua ulama ngendikan enat sul itikot bahwa pikirannya dia itu najis. Kemudian ulama gawe kias. Kalau gitu najis itu tidak hanya urusan fisik atau materi fisik, tapi termasuk urusan maknawi. Buktinya orang musyrik secara maknawi dianggap najis. Nah, kemudian kita mengkiaskan itu. Kalau gitu kita punya najisnya hati saat kita fasud, drengki, degil, itu namanya kita punya najsatul qalbi. Karena drengki hasud itu najis, ini najis hati, kita berdoa Allahumma tahhir qalbi, hati saya disuceni. Andai kan semua makna itu fisik, hatiku suceni. Nak ngilangi najise asu-asune dibuak, nak ngilangi najise tletong ning masjid tletonge dibuak terus atimu mbek ketok. Mergo napa? Kan ndak begitu, karena najisnya hati adalah najis non fisik. Yaitu ketika kita drengki hasud. Nah, ya kira-kira seperti itu. Bagaimana mungkin semua perilaku ulama buat takono hadis piye? Karena kadang dan tidak kadang ya seringnya ulama menyimpulkan dari hadis sahih. Tapi kesimpulan yang tidak keluar sampai menjadikan bid'ah atau khurafat, karena itu kesimpulan sing dimaknai secara iktibar. Mulane ngendikan ulama-ulama wal iktibar maslaku dawil absor. Senenge iktibar itu maslak, satu metode yang dilakukan semua orang yang mau berpikir. Paham ya, semua orang yang mau nopo berpikir. Ya carane mikir ngoten niku. Misale innamal musyrikuna najis. Oh, berarti najis itu tidak hanya yang fisik, yang materi, yang maknawi juga ada yang najis. Terus ada ayat fala yaqrabul masjidal haram, maka mereka tidak boleh dekat sama masjid haram karena masjid itu tempat suci. Tidak boleh kemasukan orang yang najis dalam konteks ini orang muslim. Makanya dulu itu ada wali justru karena kalau sholat itu di luar masjid, tapi udah tiru loh ya. Nah, sama niru kan gaya-gayanan tok. Terus ketika dia jadi wali itu banyak yang heran, ini nak sholat gak burit pol, malah jadi wali, sih gak ngarep lah jadi wali. Ternyata dia setiap melebu masjid itu nangis, ya Rabbi hadza baituka, layam bagi limisli ayat khula bisatoka ya Allah. Ini rumahmu ya Allah, begitu sakral, begitu suci. Saya orang enggak benar, enggak pantas masuk masjid, tapi saya harus sholat Gusti, harus jamaah. Enggak sholat enggak guru. Aku mah pomo wis ngono. Lah kowe kok ngarep semangat. Lah wis ngono mah kok. Kowe mah pomo fikih. Fadilah sof awal. Macam ngajimu lagi tok kono. Wis ngono. Ngono ngaji ku sing suwi, kaya kula niku ngajine wis suwi. Ijek sinau. Lah kowe ngajimu ijek pokoke fadilah sofa yo wis sampe wis kono anjane ilmu mutok kono wis biasa wae. Lho kula lah ge afdol, kula lah yakin afdol sofa wal dibas iki guru. Yakin ana yakin. Tapi ki ra usah ngenyek sing guru, jangan-jangan sing guru duwe ilmu juga. Tapi rong lagi tak terangno iki to. Terlambat. Dadi ilmu iku macam-macam. Tapi ki ra usah nentang sunatan mutaba'ah afdol shufuf niku adalah sof. Tapi banyak juga ulama sholat berburu. Ya kadang-kadang istirok li nafsi. Kadang-kadang saat khotibe ini wong alim, wong ngarep, wong khotibe beruntus. Ya oleh wae. Terus kulon kesunatan Jumatan juga berburu. Misalnya khotib Mustafa pas tadi khotib kulo wong ngarep. Ayo ras itu khotbah. Terus ngono dak munggah-munggah barang, ngono gak sopan gurune ning iso trek. Dadi wong ku kudu gak kulo ya kaget, dadi ilmu ku macam-macam. Ya ilmu itu apa? Dan ilmu yang macam-macam ini adalah kesimpulan dari kadang dialeke Allah mbek Kanjeng Nabi. Yeah. Terus itu disimpul-simpul lo jenenge wal iktibar maslaku dawil absor. Wal iktibar maslaku dawil absor. Ini contoh gampang misalnya ngeten. Ini tak contoh ben besok sampean lakuk sambung. Jika ada lelaki dan perempuan itu konflik dalam keluarga suami istri, maka fab'atsu hakaman min ahlihi wahakamam bin Aliya. Situ kirim delegasi, yang satu kirim delegasi. Suatu saat Sayyidina Ali konflik besar sama Muawiyah. Konflik besar, orang tahu semua peristiwa Siffin itu. Terus Sayyidina Ali ngedikan gini, ya Muawiyah, kamu kirim delegasi mediator, saya juga kirim, karena kamu dengan saya ini sudah terlalu tegang, kalau kita bertemu pasti tegang. Kirim orang yang netral, yang jadi mediator. Terus si orang Khawarij tadi berantah, mali hadza hukmun. Ini hukum apa? Ndak ada di Quran hadis aturan mediator. Kok ono Qurane mediator? Jare wong Khawarij. Sayyidina Ali ngendikan, Sayyidina Ali masih rileks. Nabi Sayyidina Ali baca ayat tadi. wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika suami istri takut konflik, maka jangan suami istri ini yang ketemu, karena roh raine wis mangkel. Kirimlah mediator orang lain yang adil. Terus ngendikane Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusane umat Nabi Muhammad lebih serius ketimbang urusane suami istri. Lah nek urusan sepele wae butuh delegasi, menawa urusan ekstrim. Nangis akhire sahabat, bahkan wong Khawarij saat itu yang iman ribuan. Akhire pro Sayyidina Ali, jebule ki ngalim tenan lho. Piye iki? Lah nek kabeh mbok takokno hadis endi Qur'an endi kowe ora tau iktibar. Nek cara wong iktibar ya masih ora ana Qur'ane tau betul arah maknanya kesana. Paham ya maksud? Paham ya? Mulane kowe sing alim sing tenan. Sholat kok ngarep ya apik menen fadile sof awal, nggih. Nduk guru ya apik, tapi aja nduk guru sing sofe dhewean ya ora ya maksud. Wong terus koyo aneh-aneh, nduk guru kepen dadi wali. Wong kula sing ijazah ya ora rido, nak model ngene ku ya ora rido. Ya wis tetep apik. Pertama wong alim nak makmum juga guru ya, sakake imame mari dredeg. Wong kula yen ate ngalami tenan ana tiyang khutbah. Dia enggak ngira Mbah Mun itu Jumatan di situ. Niku Mas Obar iki ya Allah, kena apa Mbah Mun Jumatan teng mriku? Rutusen. Kula roh, akhire Mbah Mun itu kalau Jumatan di belakang. Kula roh Ki Sahal itu kan sering makmum Ki Sahal. Nek Jumatan nggih teng mburi, malah teng pinggire mobil pas. Jumatan pun full terus beliau rawuh nggo ngawu mobil. Mobile pintune pun bukaan terus gelar sajadah terus mungkin nak salam ya mun kundur. Itu tak ingin ngamano khotibe. Jadi iso khotbah ngarepe Mbah Sahal. Meriang kan? Nah, mulane kula nak salat kok guru ojo tiru, Gus Pak nak salat kok guru, berarti sunah yo kliru fungsine beto. Kok kok arep kok guru ora ono pengaruhe. Dadi wong yo mikir kias mahal farik dokter ilmu fakultas hukum. Nak kiasno iku mahal jamak, mahal jamak itu pemersatu ilat. Ojo kias mahal farik. Dieling-eling ya. Dadi Sayyidina Ali itu ketika digugat, ini apa ada Qur'annya atau Sayyidina Ali baca wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman. Urusan suami istri saja butuh mediasi, apalagi ini urusan umat sing a'dhamu min amri rajulin wa mar'atin, lebih ngeri ketimbang hanya urusan suami dan istri. Iku wae butuh mediasi. Akhirnya wong Khawarij do muni samina wa atona. Mulane setelah Sayyidina Ali menerangkan hujah, ada sekian ribu orang Khawarij yang bertaubat. Jadi ku pintere ulama, ulama itu tahu. Ya seperti yang saya katakan tadi, najis itu ada najis fisik, ada najis non, ada non fisik. Sehingga ketika kita doa Allahumma tahhir qalbi wa hassin farji minal fawahis, kenapa hati itu disucikan? Karena ada najis-najis maknawi, yaitu kayak sifat hasud, sifat apa?